بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan kajian fikih dari kitab Ad-Darari Al-Mudhiyah atau Ad-Durar Al-Bahiyah pada bab Ar-Radha' atau bab hukum-hukum seputar susuan. Seperti yang kita telah ketahui bahwa di dalam ajaran kita, yakni ajaran agama kita, ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hukum yang diakibatkan susuan atau disebut ar-radha' dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal itu dalam sebagian ayat, seperti di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukumul lati arza'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah, serta saudara-saudara perempuan kalian dari saudara susuan. Ayat ini terkait dengan wanita yang tidak boleh dinikahi. Ada beberapa wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki. Di antara mereka adalah, pertama dalam ayat yang baru kita baca adalah, ummahatukumul lati arza'nakum, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Yakni yang dimaksud adalah ibu susuan. Ibu kandung jelas, tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah ibu susuan. Seorang anak disusui oleh seseorang, sekalipun tidak ada hubungan nasab sama sekali, maka ia menjadi ibu susuan. Dan ini termasuk yang diharamkan untuk dinikahi. Kemudian, wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan kalian sesusuan. Nah, ini juga terkait dengan susuan. Saudara sesusuan ini juga tidak boleh, sekalipun tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali, dia betul-betul asing, tapi tergabung dalam satu ibu susuan, maka mereka menjadi saudara sesusuan yang tidak boleh saling menikah. Nah, ayat ini sebagai salah satu landasan dalam pembahasan kita bahwa syariat Islam mengatur tentang hukum-hukum seputar susuan terkait dengan masalah-masalah besar, yaitu pernikahan, begitu pula kemahraman, Begitu pula an-nadhar, tentang melihat wanita dan seterusnya, dari beberapa hukum yang insyaallah kita akan singgung nanti. Ikhwani fi din rahimakumullah. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW juga disebut beberapa hadis. Di antara hadis Nabi SAW yang terkait bab ini adalah sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, yahrumu minar radha' ma yahrum minan nasab. Menjadi haram karena susuan apa yang haram karena nasab. Nah, ini mendukung apa yang tadi disebutkan dalam ayat bahwa menjadi mahram, menjadi haram untuk dinikahi disebabkan karena susuan sama dengan yang disebabkan karena nasab. Nah, jadi kalau begitu di sini kita perlu bahas beberapa hal yang terkait dengan masalah ini. Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Ad-Durar Al-Bahiyyah, beliau mengatakan, innama yasbutu hukmuhu bi khamsi radha'atin ma'a tayakkuni wujudil laban. Hukum-hukum tersebut terkait dengan susuan akan tetap, atau hukum itu akan terwujud ketika terjadi 5 kali susuan. Ma'a tayakkuni wujudil laban, dengan yakin bahwa betul-betul ketika menyusu itu keluar air susu ibu tersebut. Nah, ini pembahasan pertama. Jadi berapa kali menyusui sehingga dianggap hukum kemahraman itu terwujud, disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, yaitu dengan 5 kali penyusuan. 5 kali ini pun harus betul-betul yakin, betul-betul dia menyusu ibu susuan tersebut dengan ASI yang betul-betul keluar. Hal ini terkait dengan jumlah 5 berdasarkan sabda Rasulullah SAW, atau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana fima unzila minal Qur'an 10 radha'atin ma'lumat yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat. Dulu termasuk dari yang diturunkan dalam Qur'an adalah tentang susuan, 10 kali susuan yang diketahui bahwa itu membuat haram, yakni hubungan pernikahan dan seterusnya yang tadi kita singgung. Tsumma nusikhna, kemudian ayat-ayat itu dihapus, dinasakh istilahnya dalam istilah para ulama, dinasakh atau dihapus sehingga tidak lagi ada ayat-ayat itu, dan digantikan dengan khamsin ma'lumat, dengan 5 kali susuan. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan 5 susuan tersebut termasuk yang dibaca dari Al-Quran. Ikhwani fi din rahimakumullah. Yani di sini terjadi beberapa nasakh, ya, terjadi beberapa penghapusan. Walhasil seperti diterang oleh para ulama, terkadang ayat Al-Quran dihapus terkadang dihapus bacaannya, terkadang dihapus hukumnya, terkadang dihapus dua-duanya. Dan sekarang yang kemudian Quran yang sampai kepada kita, dan tentunya itu yang disepakati dan ijma' para sahabah, bahwa tidak ada penyebutan jumlah di dalam ayat Al-Quran. Namun penyebutan jumlah itu ada dalam hadis Nabi SAW, seperti yang kita baca pada hadis ini. Sehingga kita kembali kepada keterangan hadis-hadis Nabi SAW tentang hal ini. Dan disebutkan bahwa yang terakhir dari hukum yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal adalah 5 kali susuan. Disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah terkait dengan 5 kali susuan ini, beliau tadi menyebutkan sebagaimana kita baca, yaitu dengan betul-betul air susu yang keluar. Dan beliau menegaskan dalam syarah, ar-rad'atu an ya'khudha as-sabiyyu thadiya fayamtassa minhu thumma yastamir 'ala dhalika hatta yatrukahu bi ikhtiyarihi li ghairi 'arid. Satu kali susuan itu dengan kriteria sebagaimana berikut ini, yaitu bayi tersebut ya menghisap puting si ibu dan terus menghisapnya sampai dia lepaskan sendiri tanpa ada suatu sebab yang tiba-tiba membuat ia melepaskan. Artinya kalau begitu dia menyusu sampai kenyang, ya kan? Dia melepaskan sendiri. Lepasnya bukan karena misalnya kaget kemudian lepas, bukan. Tapi memang betul-betul dia sudah merasa cukup kemudian dia lepas. Nah, ini terhitung 1 kali susuan. Nah, kalau yang seperti ini terjadi 5 kali, maka ketika itu tetaplah hukum susuan pada bayi tersebut, sehingga berlakulah hukum-hukum yang terkait dengannya. Disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lain, di antaranya Aisyah juga meriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "La tuharrimul massatu walal massatan." Sekedar 1 kali menghisap atau 2 kali tidak membuat haram. Nah, jadi tidak cukup 1-2 kali, belum cukup. Dalam riwayat yang lain, la tuharrimu ar-radha'atu awir radha'atan. Tidak membuat haram kalau hanya 1 kali menyusu atau 2 kali. Nah, ini semua menunjukkan bahwa bilangan yang mu'tabar, yang dianggap dalam bab ini adalah 5 kali susuan. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, berikutnya catatan yang perlu diperhatikan pula dalam hal ini, kata Asy-Syaukani rahimahullah, wa qawnir radhi' qabla al-fitam, dan peristiwa menyusui bayi tersebut adalah bahwa bayi tersebut menyusu sebelum disapih, atau dengan keumuman waktu yang juga disebutkan ulama, yakni di masa 2 tahun pertama dari umur bayi tersebut. Kalau setelah itu sudah tidak. Nah, ini juga ditegaskan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Jadi bahwa peristiwa penyusuan tersebut adalah di masa-masa bayi tersebut sangat memerlukan air susu ibu, di mana itu umumnya sebagai makanan pokok bagi bayi tersebut. Dan ini ditegaskan dalam beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan di antaranya dalam sebuah riwayat, riwayat Tirmidzi dan juga Al-Hakim meriwayatkannya, dan hadis ini disahihkan oleh mereka, dan juga Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuharrimu ar-radha' illa ma fataqa al-am'a fi thadyi wa kana qabla al-fitam." Tidaklah membuat haram susuan itu kecuali yang membuka al-am'a, yakni usus, ya. Wa kana qabla al-fitam, dan itu sebelum disapihnya bayi tersebut. Nah, istilah fatakal am'a ini seperti yang diterangkan, yakni ini menjadi apa? Menjadi pemula, ya, yang masuk ke susu, masuk ke apa, ke perut bayi tersebut. Ya, dia yang membuka-buka susu, usus, ya, usus bayi tersebut. Ya, am'a. Nah, lebih lagi di akhir hadis disebutkan dengan tegas qoblal fitam, sebelum disapih. Jadi memang masa itu adalah masa bayi tersebut mendapat asupan yang pokok dari ASI. Beda kalau umur-umur setelahnya kan makanan pokoknya sudah dengan bahan-bahan yang lain, ya, dengan makanan-makanan yang sudah ada pada umumnya, ya, bubur dan macam-macam. Nah, jadi berdasarkan riwayat ini dan yang semakna dengannya, sebagian ulama menegaskan bahwa penyusuan yang dianggap itu adalah di masa-masa tersebut. Diriwayatkan pula dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la radha'a illa ma kana fil hawlain. Tidak ada penyusuan kecuali di masa 2 tahun, yakni 2 tahun pertama dari umur bayi tersebut. Hadis ini ada perbincangan ulama tentang riwayatnya, namun secara makna terdukung oleh hadis yang tadi kita baca. Ditegaskan pula dalam hadis yang lain yang jelas disahihkan oleh para ulama, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Lamma dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indi rajul." Suatu saat Nabi masuk menemui aku, dan di sisiku ada seorang lelaki. Maka Nabi berkata, "Man hadha?" Siapa ini? Kok ada lelaki di sini? Qultu, saya menjawab, "Hadha akhi min ar-radha'ah." Aisyah menjawab, "Ini adalah saudaraku sesusuan." Qala, Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, ungdurna man ikhwanukun." Wahai Aisyah, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik siapa yang betul-betul saudara kalian itu. Yani jangan sembarangan, ya, harus betul-betul diperhatikan siapa yang betul-betul saudara sesusuan. Jangan sampai salah. Lalu Nabi mengatakan, "Fa inna marradha'atu minal majaah." Hanyalah susuan yang dianggap itu adalah susuan yang karena lapar. Nah, ini juga mendukung yang lalu, bahwa betul-betul yang dianggap sebagai apa, susuan yang mengharamkan pernikahan, yang membuat orang jadi mahram, adalah yang karena hal tersebut. Di sini disebut karena lapar. Terpahami dengan jelas bahwa bayi ketika itu, ya, inti makanannya adalah air susu ibu. Sehingga ketika tidak ada air susu ibu, dia lapar, dia tidak diberi makan yang lain. Nah, ketika itu kemudian diberi air susu. Nah, ini berarti susuan tersebut karena lapar di masa-masa dia sangat membutuhkan air susu ibu. Nah, ini yang kita sebutkan tadi adalah masa-masa sebelum disapih atau umumnya 2 tahun pertama dari umur bayi tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, nanti akan ada pembahasan ulama rahimahumullah pada pembahasan yang lebih khusus, yaitu bagaimana kalau diperlukan seseorang untuk dijadikan mahram sementara dia sudah dewasa. Nah, ini ada pembahasan lain insyaallah akan kita sebutkan dan diterangkan oleh Syaukan rahimahullah pada akhir pembahasan ini. Disebutkan pula oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala terkait dengan beberapa hukum yang terkait dengan penyusuan ini. Kata beliau, "Warradha'u hukmuhu hukmun nasab fin nikahi wal khalwati wal mahramiyyati wa jawazin nazar ala ma ya'ti tafsiluhu." Susuan ini akan membuahkan hukum seperti hukum-hukum yang dibuahkan karena sebab nasab. Ya, hukum karena nasab berlaku juga karena susuan, tapi pada beberapa hukum saja. Yaitu pertama, fin nikah, dalam bab pernikahan. Kedua, khulwah, yakni berdua-duaan. Ketiga, al-mahramiyah, dalam hal kemahraman. Keempat, jawazun nazar, dalam hal bolehnya melihat, ya, lawan jenis. Nah, ini beberapa hukum yang terkait dengan susuan. Adapun terkait dengan nasab, tapi hukum-hukum yang lain, misalnya apa? Misalnya hukum warisan, ya, hukum warisan tidak termasuk, ya, tidak termasuk. Sehingga jangan dianggap, oh ini anak susu saya, dia berhak dapat warisan dari saya. Tidak, ya, bab warisan lain, tidak termasuk pada perkara ini, tidak termasuk pada hukum ini. Begitu juga misalnya di sini disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan bab nafkah, tidak termasuk. Jangan sampai anak susuan mengatakan kepada ibu susuannya, saya kan pernah disusui sama ibu, berarti saya harus dinafkahi juga, saya kan anak susuan. Nah, tidak. Tidak ada kewajiban nafkah oleh ibu susuan atau bapak susuannya, tidak ada. Begitu juga dalam hal kewalian, dalam hal kewalian juga tidak ada kewalian karena susuan. Walinya tetap ayahnya yang asli, bukan ayah susuan. Begitu pula nanti dalam bab misalnya bab diat atau yang sejenisnya, itu misalnya ada pelanggaran terkait dengan kejahatan, bagaimana diatnya? Tidak, itu urusan kekerabatan yang betul-betul kerabat, tidak ada kaitannya dengan bab susuan, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa hukum-hukum seputar susuan ini berlaku pada beberapa hal yang tadi kita sebut, pernikahan, ya, sehingga diharamkan menikahi saudara sesusuan. Tadi kita sebutkan dalam hadis Nabi SAW, yahrumu minar radha ma yahrum minan nasab. Haram disebabkan karena susuan sesuatu yang haram disebabkan karena nasab. Nah, ini terkait dengan kemahraman dan terkait pula nanti dengan pernikahan. Maka di sini Seseorang yang menjadi anak susuan, dia hubungannya dalam hal ini dengan keluarga ibu yang menyusui seperti dalam hal nasab. Ya. Sehingga misalnya bab pernikahan ini ya, bab pernikahan. Berarti anak perempuan misalnya, ini kita bicara misalnya anak perempuan yang disusui. Berarti dia tidak boleh dinikahi oleh bapak susuannya atau suami ibu yang menyusui itu. Begitu pula naik ke atas, ya kakeknya, kakek-kakeknya ke atas. Bapaknya ibu tadi, begitu pula seterusnya. Tidak boleh menikahi anak susuan atau cucu susuan ini. Begitu pula saudaranya, saudara sesusuan. Misalnya ibu itu punya anak laki-laki, enggak boleh menikahi perempuan ini. Ini sudah menjadi saudara susuan. Begitu pula misalnya paman, ya. Ibu yang menyusui tadi punya saudara lelaki, berarti kan paman susuan. Enggak boleh menikahi anak perempuan ini. Nah, itu yang dimaksud menjadi haram karena susuan, sesuatu yang menjadi haram karena nasab. Kemudian juga misalnya laki-laki, sama laki-laki juga begitu. Misalnya anak susuannya laki-laki, dia gak boleh menikahi ibu susuan itu. Dia gak boleh menikahi misalnya nenek susuan itu. Gak boleh, misalnya kita bicara hukum kan mungkin saja. Tidak boleh. Begitu pula ibu itu punya anak perempuan, itu menjadi saudara susuan, gak boleh dinikahi. Nanti ibu itu punya cucu perempuan, gak boleh dinikahi. Nah, jadi menjadi haram karena susuan sebagaimana menjadi haram karena nasab. Ya, insyaallah terbayang ya. Kemudian tadi disebutkan berikutnya bab khulwah. Khulwah ini artinya apa? Khulwah ini kan berdua-duaan ya. Berdua-duaan kalau dengan selain mahram tidak boleh. La yakhluwanna rajulun imra'atin illa ma'aha dhu mahram. Tidak boleh seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Nah, ini enggak boleh dalam Islam. Sekalipun diam-diaman, ya. Sekalipun diam-diaman. Kita masuk misalnya ke lift tertutup, hanya ada kita dengan seorang wanita. Enggak boleh. Kita keluar saja. Ya, itu berdua walaupun diam-diaman. Apalagi berdua-duaan, berbincang-bincang alias pacaran. Jelas enggak boleh. Haram dalam Islam. Ya. Dan seterusnya. Nah, di sini tidak boleh pada dasarnya khulwah dengan selain mahram. Nah, ketika ada proses susuan tadi menjadi boleh karena dia sudah menjadi saudaranya. Sebagaimana saudara karena nasab. Baik si anak susuan yang laki-laki dengan ibu susuannya, dengan anaknya perempuannya, dengan bibi, boleh semuanya. Begitu pula berikutnya, al-mahramiyah dalam bab kemahraman. Jadi orang tersebut, si anak susuan, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi mahram bagi keluarga ibu yang menyusui itu. Ya. Menjadi mahram. Jadi seandainya dia seorang lelaki, maka menjadi mahram bagi ibu susuan, bagi anak perempuannya, bagi saudara perempuannya, jadi mahram. Ya. Tidak boleh menikahi, begitu pula misalnya mengantar pergi, itu semua menjadi mahram. Yang keempat, jawazun nazar. Bolehnya melihat. Bolehnya memandang. Pada dasarnya kita enggak boleh memandang lawan jenis yang bukan mahram. Dan Allah Azza wa Jal mengatakan apa? Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada mereka, kaum mu'minin, agar menundukkan pandangan mereka. Begitu pula mukminat, menundukkan pandangan mereka. Tidak melihat dalam arti memandang pihak lain, lawan jenis yang bukan mahram. Nah, ketika ada proses susuan tadi, menjadi boleh. Ya, menjadi boleh. Dalam arti, sebagaimana dengan saudara nasab kita. Ya, kita berbincang, kita melihat hal yang biasa. Dalam arti, tentu hal yang biasa terlihat. Ya, yang dimaksud adalah hal yang biasa terlihat, misalnya wajahnya atau tempat-tempat wudu, bagian-bagian anggota wudu. Nah, ini beberapa hukum yang disebabkan karena susuan. Ya. Kita ingatkan lagi kalau bab yang lain seperti waris mewarisi dan yang tadi kita sebutkan itu tidak terwujud disebabkan karena susuan. Berikutnya, disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, masalah berikutnya, kata beliau, wa yuqbalu qaulul murdi'ah, dan ucapan wanita yang menyusui diterima, yakni pengakuan dia diterima. Apa maksud beliau? Ini masalah lain, yaitu terkait suatu kasus, ya, yang kemungkinan terjadi, yaitu seorang wanita mengatakan, saya pernah menyusui kamu. Nah, ucapan seperti ini, setelah kita mengetahui hukum-hukum seperti ini, tidak boleh dianggap sepele. Ya. Ucapan seperti ini ada konsekuensinya. Kalau betul dia pernah menyusui kita, kita menjadi anak susuan dia. Dan ini berakibat tadi, hukum-hukum yang tadi kita sebutkan. Nah, Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, kalau ada seorang wanita mengatakan, saya pernah menyusui kamu, pernyataan dia itu diterima. Tidak boleh kita sembarangan menolak, saya gak percaya sama kamu. Gak dianggap, gak bisa. Ucapan dia dianggap dan berkonsekuensi hukum. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang sahabat Uqbah bin al-Harith, annahu tazawwaja Umm Yahya binti Ihab binti Abi Ihab. Uqbah bin al-Harith, dia pernah menikah dengan seorang wanita yaitu Umm Yahya bintu Abi Ihab. Faja'at amatun sauda, setelah mereka menikah berumah tangga, ada seorang wanita berkulit hitam datang kepada mereka. Kemudian wanita itu mengatakan, qad arda'tukuma, saya pernah menyusui kalian berdua. Jadi kalian berdua adalah saudara sepersusuan. Nah, hal yang sangat mengagetkan bagi mereka, ya kan? Bagaimana? Nah, mereka tidak kaget, ini sudah rumah tangga. Ternyata menurut wanita itu, mereka adalah saudara sepersusuan yang tidak boleh saling menikahi. Qala fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Uqbah, akhirnya saya datang kepada Rasulullah dan saya bercerita kepada beliau. Saya katakan apa yang dinyatakan oleh wanita tersebut. Fa'arada anni. Nabi awalnya menoleh ke arah yang lain, tidak mau menanggapi dulu. Qala fatanahaitu fadzakara fadzukira dzalika lah. Saya pun akhirnya minggir, ya, ke arah beliau dan disebutkan lagi kepada beliau. Terjadi seperti ini ya Rasulullah. Apa yang mesti dilakukan? Kata Nabi SAW akhirnya, wa kaifa wa qad qila. annaha arda'atkuma fanahahu. Bagaimana lagi? Telah dikatakan oleh wanita itu bahwa dia menyusui kalian berdua. Maka Nabi melarang Uqbah untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Dengan kata lain, Nabi menyuruh mereka untuk pisah. Nah, jadi pada kisah ini ya menunjukkan bahwa ucapan wanita tersebut dianggap dan berkonsekuensi hukum, di mana di sini Nabi SAW sampai menyuruh mereka berdua untuk pisah, ya, untuk pisah karena sebab hal tersebut. Ternyata mereka adalah saudara sepersusuan. Dalam riwayat yang lain, fafaraqaha Uqbah, akhirnya Uqbah pun menceraikan wanita tersebut. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, tentunya juga kalau ada seseorang yang seperti itu, ya kita perjelas ya, kalau kita terutama di zaman sekarang ini yang belum banyak tahu hukum, kita perjelas. Misalnya dia mengatakan saya pernah menyusui kamu, nah, kita tanya kapan dan berapa kali, begitu. Kalau di zaman Nabi dulu mereka sudah memahami bahwa yang mengharamkan itu adalah 5 kali susuan. Atau peristiwa itu ketika itu masih 10 kali, wallahu a'lam. Yang jelas para sahabat, dan apalagi mereka sampai melapor kepada Rasulullah, tentu proses-proses seperti itu sudah dilaksanakan atau telah diketahui. Namun untuk kita, karena kita belum tahu dan banyak orang yang belum memahami tentang hukum-hukum susuan, maka perlu diperjelas. Tahun berapa, pada umur berapa anak tersebut disusui, kemudian berapa kali. Nah, ketika semuanya terwujud, syarat-syarat pengharaman yang disebabkan karena susuan, baru ketika itu dilanjutkan dengan konsekuensi hukumnya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, masalah berikutnya adalah yang tadi saya sebutkan bahwa terkadang atau dalam suatu keadaan mungkin seseorang ingin menjadikan orang tertentu sebagai mahramnya padahal dia telah dewasa. Bagaimana yang seperti ini? Ini termasuk masalah yang cukup rumit ya, dan diperbincangkan oleh para ulama. Asy-Syaukani rahimahullah, beliau punya pendapat bahwa, kata beliau, yajuzu irda'ul kabir walau kana dhalihyatin litajwizin nadar. Boleh memberikan susu kepada orang yang sudah dewasa sekalipun sudah berjenggot demi tujuan boleh melihat. Nah, ini masalah yang tadi saya sebutkan yang cukup rumit dibahas oleh para ulama, lebih khusus setelah kita tahu bahwa Nabi mengatakan susuan yang dianggap itu ketika masa 2 tahun pertama, ketika masa sebelum disapih. Bagaimana kemudian kalau terjadi seperti ini? Nah, walhasil ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh, ada pula yang mengatakan boleh, tapi dengan catatan. Ya. Asy-Syaukani rahimahullah, seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa beliau membolehkan dengan tujuan untuk supaya bisa melihat. Dan ini dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah dan Ibn Taimiyah rahimahullah, keduanya mengatakan bahwa ini boleh ketika memang diperlukan. Ya. Liman yahtaju ila dzalika. Misal hali Abi Hudzaifah wa imra'atihi. Orang yang memerlukan hal tersebut seperti keadaannya Abu Hudzaifah dan istrinya Ini pula yang dipegang oleh Siddiq Hasan Khan. Nah, di sini ada catatan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim, yaitu ketika diperlukan. Nah, maksud ketika diperlukan, kata mereka seperti kondisi Abu Hudzaifah dan istrinya. Abu Hudzaifah dan istrinya di zaman Nabi SAW, mereka punya kisah. Disebutkan bahwa istri Abu Hudzaifah mengatakan, "Ya Rasulullah, inna saliman yadkhulu alayya wa huwa rajul." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim, dia biasa masuk menemui saya, dan dia kan seorang lelaki yang sudah dewasa. Abu Hudzaifah fi nafsihi minhu syai', beliau merasa mengganjal. Maka Nabi katakan, irdi'ihi hatta yadkhula 'alaiki. Kalau begitu berikan air susu kepadanya supaya dia bisa masuk menjumpai engkau. Nah, kisahnya bahwa Salim ini sudah seperti anak sendiri. Jadi Abu Hudzaifah dan istrinya mengasuh Salim tersebut, ya, sehingga sudah, kalau bahasa kita, anak angkat, ya, umumnya orang menyebut begitu. Maksudnya ya anak asuhnya sudah biasa. Sebelum mereka betul-betul masuk ke dalam Islam dan mendalam, hal yang sudah biasa mereka lakukan seperti itu, seperti saudara sendiri. Nah, ketika ada hukum-hukum terkait dengan ini, bab mahram, bab melihat, tidak boleh sembarang melihat, tidak boleh sembarang masuk, mereka menjadi bertanya-tanya, bagaimana ini tentang Salim yang sebelumnya sudah biasa seperti itu. Abu Hudzaifah fi nafsihi syai, merasa bagaimana ini, merasa mengganjal, bagaimana, boleh apa tidak sesungguhnya ini. Maka Nabi memberikan solusi, apa, agar diberi air susu supaya meminumnya. Nah, sehingga bila kondisi semacam itu, maka Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim membolehkan. Tapi kalau tidak ada keperluan, maka tidak boleh bermudah-mudahan dalam bab ini. Ya, tidak boleh bermudah-mudahan dalam bab ini. Sehingga ini bisa dilakukan pada skop yang terbatas, pada kondisi terkhusus tertentu saja. Ya. Adapun caranya seperti disebutkan sebagian ulama adalah dengan air susu itu ya dimasukkan ke gelas atau yang atau botol dan sejenisnya, kemudian diminum oleh si anak laki-laki tersebut. Inti daripada air susu tersebut adalah bagaimana diminum. Sehingga seperti diterangkan oleh sebagian ulama, seandainya misalnya bayi, ya, ada bayi, ya, dia nggak bisa menghisap puting, lalu dia diminumi dengan dot misalnya, itu sudah masuk, ya, asalkan tadi satu kali itu minum yang kenyang, anggap misalnya satu botol itu sudah kenyang, ASI seukuran itu, maka itu terhitung satu kali. Jadi intinya adalah bagaimana masuknya air ASI tersebut, ya. Jadi ketika kita bicara tentang ini pada orang yang sudah dewasa, ya, dengan cara semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang terakhir dibahas oleh Syaukani rahimahullah, ya. Ini pokok-pokok pembahasan terkait bab ini. Semoga bisa dipahami, dan mungkin di sana ada beberapa pembahasan yang lain yang cabang daripada apa yang disebutkan. Namun apa yang disebutkan semoga sudah membuat jelas gambaran tentang hukum-hukum seputar masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.